Adakah ku salah duga menilai sikapmu yang indah padaku? Mungkin saja aku yang salah mengerti. Mungkin hanya aku yang banyak berharap. Namun sungguh tak ada cinta yang lain, dengarkan inginku ini. Jadi saja, bukan hanya jadi. Ku pastikan kesetiaan. Jadi denganku, kan ku tepis noda yang datang dan pergi. Saja aku yang salah mengerti. Mungkin hanya aku yang banyak berharap. Namun jadi saja.